Kemudian pertanyaan selanjutnya, penanya berkata, Ustadz, kami mau bertanya apakah kalau anak persusuan berhak mendapatkan warisan? Ini pertanyaan dari Cirebon. Tidak. Yang namanya anak persusuan tidak berhak mendapatkan warisan. Karena perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, yusikum fi auladikum. Itu diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada anak-anak kalian. Anak-anak yang di sini yaitu bukan anak dari susuan. Bukan termasuk dari anak susuan. Adapun anak susuan, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dan tidak ada keterangan dalam masalah ini. Dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Anak susuan hanyalah berlaku baginya, yaitu penetapan bahwasannya dia adalah mahram bagi saudari susuannya atau mahram bagi ibu susunya. Itu saja. Adapun yang berkaitan dengan warisan, maka dia tidak mendapatkan warisan sebagaimana telah kita sebutkan tadi pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, fi auladikum, yaitu pada anak-anak kalian. Tidak termasuk di dalamnya anak susuan. Kemudian penanya bertanya lagi, yaitu pertanyaan dari Depok. Minta tolong ditanyakan kepada Abu Ahmad bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan nada kejawen. Seperti orang nyanyi-nyanyi. Seperti orang nyanyi mayang. Nyanyi mayang. Bacaan Al-Quran seperti ini tidak sepantasnya untuk dilakukan. Tidak sepantasnya untuk dilakukan. Dan kita pernah ditanyakan pula semisal pertanyaan ini. Yaitu penanya menyebutkan bahwasanya ada seseorang dari saudaranya menanyakan tentang keberadaan seseorang yang membaca Al-Quran dengan melantunkannya seperti lagu sinden, logat Jawa yang telah tersebar di TV. Dan penanya menanyakan bagaimana hukumnya. Telah kita sebutkan tadi tidak sepantasnya untuk melakukan hal ini. Kita diperintahkan untuk membaca dengan tartil. Waratil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dengan teratur. Kalau seseorang mengikuti logat Jawa, dia mengharuskan untuk mengikuti logat Jawa, maka nanti akan menyelisihi tajwid, menyelisihi tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Disebabkan karena dia mengikuti peraturan dalam berlogat, yaitu logat, menyesuaikan dengan logat Jawa. Penyesuaian seperti ini akan memunculkan penyelewengan dalam membaca Al-Quran yang sebenarnya. Dan kita bisa melihat terkadang bacaannya Qare yang dari Indonesia, mereka membaca dengan panjang yang melampaui batas, padahal dia membaca bukan menggunakan logat Jawa. Itu sudah melampaui batas, sudah banyak kritikan padanya. Bagaimana kalau kemudian membaca dengan logat Jawa, membaca dengan sinden logat Jawa, maka tentu banyak kesalahan padanya. Oleh karena itu, kita nasihatkan untuk merasa cukup dengan apa yang telah datang kepada kita. Bagaimana bacaan dari para ulama yang diajarkan kepada para guru-guru ngaji, kemudian tersampaikan kepada kita. Kita merasa cukup dengan hal demikian itu. Bagaimana mereka membaca, kita ikuti apa yang mereka bacakan. Periwayatan dari mereka kita ikuti. Adapun kalau mengikuti atau menyesuaikan dengan sinden logat Jawa, ini tentu terdapat penyelisihan padanya dan akan menyeret orang membaca Al-Quran tersebut, mengamalkan Al-Quran bukan pada tempatnya. Bahkan terdapat penyelisihan terhadap tata cara membaca Al-Quran yang benar. Oleh karena itu kita nasihatkan agar ditinggalkan metode bacaan dengan menggunakan logat Jawa ini. Kemudian penanya bertanya lagi, yaitu pertanyaan dari Cianjur, bagaimana bila suami dan anak, saya masih berbuat maksiat dan berbuat kebid'ahan, yaitu anak selaku istri telah nasihatkan pada mereka dengan cara lembut tapi tidak berhasil, apakah boleh bagi anak sebagai ibu menasihati mereka dengan cara kasar, misal menampar mereka? Karena mereka telah berbuat kebid'ahan. Mohon nasihat. Jazakumullahu khairan. Tetap pada asalnya adalah menerapkan dengan metode yang terbaik, metode yang lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatilah mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau dinasihati dengan lembut tidak bisa, maka didebati dengan cara yang baik. Adapun kalau menggunakan cara kekerasan seperti ini, baik dengan menampar mereka, bisa jadi akan memudaratkan. Penanya sendiri akan mendapatkan mudaratnya, karena penanya adalah seorang wanita, seorang ibu rumah tangga. Bagaimana dia akan menampar anaknya dengan cara kasar? Apalagi kebanyakan kalau kita melihat orang-orang menampar muka. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala tadribul wajh. Jangan kalian memukul wajah. Itu wajah, muka. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindak yang disebutkan oleh penanya di sini tentang suaminya dan anaknya. Kalau dia menampar anaknya, itu masih ringan mudaratnya bila dibandingkan dengan penamparannya kepada suaminya. Bisa jadi suaminya akan membalas, memberikan tamparan yang lebih besar dari itu. Dengan itu, kita nasihatkan kepada penanya untuk bersabar dan senantiasa memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Bersama dengan itu, banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada mereka. Mendoakan kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian penanya bertanya lagi. Itu penanya dari Koroya. Ia berkata, Ana ada pertanyaan, apa hukum menggunakan nama kunyah lebih dari satu, sedangkan ia mempunyai anak baru satu. Hukum untuk menggunakan kunyah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh salaf, hanyalah satu. Hanyalah satu. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, kunyahnya Abul Qasim. Sementara beliau memiliki putra yang lain seperti Ibrahim. Juga memiliki putri-putri yang banyak. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan satu kunyah, yaitu Abul Qasim. Dan hal ini lebih utama tentu menggunakan satu kunyah. Berbeda halnya kalau dia nanti mengganti kunyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengganti kunyah dari seorang sahabatnya yang disebutkan dengan Abul Hakam. Abul Hakam diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penggantian tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya cukup menggunakan satu kunyah. Adapun kunyah yang namanya telah tidak teranggap lagi. Dan kalaupun ada seseorang yang menggunakan dua kunyah, akan tersamarkan keberadaannya. Dan bisa jadi orang akan menilai dia sebagai orang yang majhul, tidak jelas. Tidak jelas identitasnya. Dengan itu, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, cukup untuk menggunakan satu kunyah. Satu kunyah sudah cukup. Kalaupun misalnya orang lain menyebutkan atau memanggil dengan panggilan lebih dari satu kunyah, maka panggilan tersebut tidak mengapa. Misalnya kalau seseorang memiliki anak, Ahmad anaknya, ada juga Muhammad, ada juga Mahmud, ada juga Mahmuda, misalnya seperti itu. Orang lain memanggilnya dengan Abu Ahmad, yang lainnya juga memanggilnya dengan Abu Muhammad, yang lainnya juga memanggilnya dengan Abu Mahmuda, atau yang semisalnya, hal tersebut tidak ada larangan padanya. Akan tetapi, untuk menetapkan nama kunyah, maka cukup menggunakan satu kunyah. Satu kunyah. Ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada atar dari salaf kita, dari para pendahulu kita. Kemudian penanya bertanya lagi satu pertanyaan yang lain. Saya memiliki seorang anak yang berusia 2 tahun dari suami istri saya, dari suami siri saya. Yaitu wanita ini menikah dengan cara diam-diam. Suami saya sedang berusaha untuk meminta izin dari istri pertamanya karena alasan anak dari saya memerlukan akta lahir yang sah. Tapi sudah hampir setahun istrinya tidak memberi izin, malah dia akan mengancam memiliki sifat yang kasar. Sampai suami saya sekarang tidak memberi nafkah dan menengok anak saya. Apakah pernikahan ini wajib dilaksanakan tanpa persetujuan istri pertamanya? Kalau seorang lelaki sudah menikah dengan seorang wanita, sudah tercukupi syarat-syaratnya, yaitu berupa adanya mahram, adanya mahar, adanya wali, juga adanya saksi, itu sudah cukup. Tidak mengharuskan adanya persetujuan dari istri pertama. Akan tetapi, cara yang terbaik, yang lebih beradab adalah meminta izin kepada istri pertama. Dijelaskan untuk menikah. Kalau istri pertama tidak meridai hal itu, tidak menginginkan suaminya menikah lagi, maka tidak mengapa bagi suami untuk melakukan pernikahan. Pernikahan baik dengan siri, ya, sir, sembunyi-sembunyi. Akan tetapi perlu melihat kemadaratannya pula. Ada melakukan nikah sir seperti ini secara diam-diam, terkadang menimbulkan mafsadah di rumah tangganya. Istri pertamanya merasa kecewa hingga terjadi bentrok di dalam rumah, sampai terkadang istri yang kedua tadi, istri sir tadi, merasakan akibatnya pula. Dan ini sudah terjadi. Oleh karena itu, kita nasihatkan agar melakukan pernikahan seperti ini dengan cara yang terbaik. Menempuh jalan-jalan yang diridhoi. Kita tidak menafikan tentang sah tidaknya. Akan tetapi, kita jelaskan di sini untuk menerangkan bahwasanya pernikahan seperti ini hukumnya telah sah, hanya saja sebaiknya menjalankan dengan cara yang hikmah, yang tidak menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Islam, yang tidak menyelisihi adab-adab syar'i, dengan cara yang baik, meminta izin. Kalau tidak diizinkan oleh istri pertama, yang penting sudah meminta izin, nyatakan akan menikah lagi dengan terang-terang menikah. Kalau istri pertama tetap tidak terima, nanti dia akan menerima risikonya, tidak memudaratkan istri kedua dan juga tidak memudaratkan suami yang akan menikah, karena dia telah menempuh cara yang baik. Jadi tidak mengapa insya Allah baginya melakukan pernikahan dengan tanpa persetujuan dari istri pertama, yang penting tadi syaratnya telah terpenuhi, sudah ada walinya, baik itu wali orang tua atau wali hakim atau wali dari kerabat-kerabat, dan juga yang penting sudah ada maharnya, juga adanya saksi, sehingga hal tersebut tidak menjadi penyebab, tidak menjadi munculnya fitnah dalam berubah tangga. Kemudian datang lagi pertanyaan dari Brebes. Penanya mengatakan, bagaimana hukum orang yang melihat sesuatu yang takjub, yakni dia takjub dengan sesuatu atau mengagetkan, atau sesuatu yang sekiranya tidak disukai lalu mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau dia mengucapkan Allahu Akbar, atau dia mengucapkan Astagfirullah, atau mengucapkan Ya Allah, seperti yang kadang sebagian orang mengucapkan itu. Karena di sini ada sebagian ikhwah atau akhwat dari keluarga anak ada yang mengucapkan itu. Ini hanyalah zikir-zikir. Jadi tidak mengapa dia melihat sesuatu menakjubkan dia, atau perkara yang mengherankan dia, dia mengucapkan zikir-zikir seperti ini. Ini tidak mengapa. Bahkan dia mendapatkan keutamaan karena telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi bahan pembicaraan atau yang terdapat padanya unsur penyelisihan pada zikir seperti ini, ketika seseorang mengucapkan selain dari zikir-zikir yang disebutkan di sini, terkadang sebagian orang ketika merasa kaget dengan suatu perkara atau heran dengan suatu perkara menyatakan astaga. Ini tidak dibenarkan. Bahkan ini bentuk dari taklid atau mengikuti orang-orang kafir. Kebanyakan orang-orang kafir mengatakan astaga, kemudian diikutkan juga mengucapkan seperti itu. Dan terkadang pula sebagian orang ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dia, atau perkara-perkara yang membuat dia terheran-heran, terkadang mengucapkan innahu kana, baru menyebutkan innahu kana. Ini pembicaraan seperti ini tidak ada faedahnya. Lebih baik baginya mengucapkan zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau banyak beristighfar astagfirullah, atau bertakbir Allahu Akbar, atau mengucapkan Ya Allah. Dan kebanyakan kalau kita melihat orang-orang Arab, terkadang banyak dari mereka mengucapkan zikir seperti ini, Ya Allah, memerintahkan orang untuk jalan misalnya, mengucapkan Ya Allah, Ya Allah. Ini lebih baik daripada dia mengucapkan doa yang tidak benar, atau mengucapkan kata-kata yang telah kita sebutkan tadi. Jadi pengucapan di sini tidak mengapa. Ini masuk dalam keumuman dari perintah untuk berzikir. Jadi berzikir, tidak ada batasan dalam masalah ini, atau tidak ada pengharusan untuk melihat kepada zikir tertentu. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara zikir dari zikir sini, ketika ta'ajub, ketika heran melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ketika itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu jalan di Madinah, Abu Hurairah berpaling, menghindar, pergi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, dia pun menyatakan bahwasanya dia junub, dia tidak ingin duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innal mu'min. Maka Nabi SAW mengatakan subhanallah. Itu mengucapkan lafaz subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mu'min itu tidaklah najis. Jadi mengucapkan zikir seperti ini. Kemudian juga ketika Nabi SAW mendaki suatu tempat yang tinggi, beliau bertakbir Allahu Akbar. Ya, kalau seseorang membiasakan lisannya dengan berzikir, sama saja zikir itu berupa syahadat, berupa pengucapan kalimat tauhid, bertakbir, atau beristighfar, atau menyebut nama Allah yang terbesar, nama Allah yang teragung, yaitu Ya Allah. Hal ini ada perkara yang boleh-boleh saja, dan bahkan kalau seorang meniatkannya untuk mendapatkan pahala, insya Allah dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan, karena telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang lagi pertanyaan, bolehkah seseorang melakukan umrah setelah ia selesai umrah, untuk beberapa hari berikutnya ia pun keluar ke tanah? Sebutkan oleh penanya ketanyaim, dan kita tidak tahu apa maksudnya, untuk umrahkan bapaknya yang telah meninggal. Jadi satu kali perjalanan ia umrah dua kali, yakni dirinya dan ayahnya. Bolehkah begitu? Mohon penjelasannya. Jadi permasalahan umrah dengan haji berbeda. Kalau umrah ini tidak mengenal adanya miqat, dan juga tidak mengenal adanya penentuan-penentuan waktu. Kapan saja seseorang ingin umrah, maka boleh umrah. Ketika dia pergi misalnya dari Indonesia, dia pergi ke Mekkah, dan dia menginginkan untuk tinggal di sana 2 pekan misalnya. Datang pertama langsung umrah. Umrah, setelah umrah dia ziarah ke tempat-tempat yang dia inginkan untuk dia ziarahi. Kemudian dia balik. Balik lagi ke Mekkah untuk melakukan umrah berikutnya dengan niat untuk mengumrahkan orang tuanya. Maka hal ini adalah boleh. Atau mengumrahkan orang lain yang sudah tidak mampu lagi datang di sana, atau mengumrahkan orang yang sudah meninggal. Itu niat umrah untuk orang atau mengumrahkan orang lain. Maka hal tersebut adalah boleh. Jadi berbeda dengan haji. Kalau haji ada penentuan waktunya, ada mikot-mikotnya. Adapun kalau umrah tidak ada. Jadi ketika seorang sekali pergi, dia melakukan umrah untuk dirinya. Ketika dia ada waktu luang lagi, dia lakukan umrah untuk orang lain. Hal ini adalah perkara yang dibolehkan.